ada di luar sana, dapatkah kau dengar getaran yang menakjubkan hati? Dia berselimut langit dan angin. Coba kau rasakan kelembutan melodinya. Dia ada untuk kita, jadikan hidup ini lebih bermakna. Tak mengeluarkan suara, jangan pernah berhenti bernyanyi. Bawa semua angan dan harapan lewat nada. Ketika dunia acuhkan dirimu, jangan ragu nyatakan sikapmu. Beri keyakinan dalam jiwa, percayalah masih ada sesuatu yang indah di luar sana. Dapatkah kau dengar getaran yang menakjubkan hati? Dia berselimutkan langit dan angin. Coba kau rasakan kelembutan melodinya. Dia ada untuk kita, jadikan hidup ini lebih bermakna.